بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين أمين يا رب العالمين. ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة، ويجوز أن يعرض بنكاحها قبل انقضاء العدة. والنساء على ضربين ثيبات وأبكار، فالبكر يجوز للأب والجد إجبارها على النكاح، والثيب لا تزوج إلا بعد بلوغها وإذنها. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Kita berharap mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wala yajuz, kita terusin bacaan kita teman-teman yang dirahmati Allah. Jadi ini sampai pada bagian khidbah. Jadi kemarin tentang wali, siapa yang berhak menjadi wali, kemudian urutan walinya bagaimana. Jadi yang pertama wali dari nasab, yang kedua wali dari i'taq, pembebasan budak, yang ketiga wali hakim, jadi yang punya sultan. Nah, terus sekarang tentang khidbah. Wala yajuzu, tidak boleh ay yusarriha, memberikan ungkapan yang sharih, bi khidbatin mu'taddatin, dalam melamar mengkhidbah mu'taddah, orang yang sedang dalam keadaan masa iddah. Jadi maksudnya tidak boleh mengungkapkan ucapan keinginan menikah secara jelas kepada dalam rangka melamar orang yang wanita yang sedang dalam keadaan masa iddah. Wa yajuz, akan tetapi boleh hukumnya ayu aryudho, dia mengungkapkan keinginannya menikah, yu'arid dengan kalimat ta'arid, dengan kalimat kiasan, binikahiha, tentang keinginannya untuk menikahinya, qabla inqidha'il iddati, sebelum masa iddahnya selesai. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, khidbah itu adalah ungkapan untuk apa? Keinginan menikah, mengungkapkan keinginannya menikah di hadapan wanita. Dan dalam khidbah itu ada kalimat yang kita sebut sharih, ada yang kita sebut dengan istilah ta'arid. Sharih itu kalimat yang sangat jelas. Saya sangat menginginkan kamu untuk menjadi istri saya. Itu sharih sekali. Tapi ada kalimat yang namanya ta'arid. Kalimat ta'arid ini kalimat ungkapan tapi masih punya kemungkinan yang berbeda. Artinya di dalam kalimat tersebut punya makna kiasan gitu. Apa namanya, kalau nanti mbak ibu udah selesai masa iddah kabarin saya ya. Nah, itu kan salah satu kalimat ta'arid. Orang yang nanyain gitu biasanya pengen, tapi juga biasanya gak pengen juga. Jadi masih ada, jadi kalimatnya tidak jelas, tidak tegas kalimatnya begitu. Kalau udah halal nanti kabarin ya begitu. Kalau udah selesai kabarin ya. Sayang sekali kalau enggak ada ya apa? udah enggak ada wanita yang lebih cakep daripada Mbak nih, begitu. Itu kalimat ta'rid gitu. Kata Imam Taqiyuddin Alisni rahimahullah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gunawan, waalaikumsalam. Al-khidbatu bi kasril kha'i, khidbah dengan dikasrahkan ha kha-nya, kha-nya dikasrahkan. Kha, khidbah. Jadi bukan khutbah. Hiya iltimasun nikah, artinya adalah mengajak untuk menikah. Tsummal mar'atu, kemudian perempuan. In kanat khaliyatan 'anin nikahi wal 'iddati, kalau dia terbebas 'anin nikahi, daripada ikatan pernikahan, wal 'iddati atau juga masa iddah, dia enggak lagi dinikahin orang, tidak lagi sedang masa iddah, jazat khidbatuha, boleh dia dilamar. Tasrihan, baik dalam keadaan tegas kalimatnya, wa ta'ridun, atau juga kalimat yang ta'rid, qat'an, secara qat'i tidak ada perdebatan. Jadi maksudnya kalau perempuannya khaliyah, tidak terikat dengan perikatan pernikahan siapapun, bukan istri orang begitu, wala iddatin, dia juga dia tidak terikat dengan masa iddah, dia tidak sedang, dia tidak baru bercerai, dia tidak di baru tidak ditinggal mati oleh suaminya, artinya enggak ada masa iddahnya, berarti ini perawan. Perawan, gadis, atau janda yang sudah selesai masa iddahnya gitu. Jazat, maka boleh dia dilamar, diungkapkan keinginan menikah kepada dia, tasrihan wa ta'ridan, baik dalam secara sharih gitu, saya sangat menginginkan ibu, menginginkan anda, menginginkan mbak untuk menjadi istri sharih, au ta'ridan, atau secara ta'rid, baik secara ta'rid, sungguh sangat senang sekali kalau seandainya bisa didampingi perempuan seperti anda. Itu kan ta'rid itu. Tidak secara eksplisit, tidak secara tegas menginginkan pernikahan, tapi ada makna yang selaras dengan ingin menikah itu. Sungguh sangat senang jika diri ini ditemani seorang pasangan seperti anda ini. Gitu. Qad'an, secara qad'i. Jadi kalau perempuannya tidak ada ikatan pernikahan, tidak sedang menjalani masa iddah, dia boleh secara sharih gitu. Sharih boleh, ta'rid juga boleh. Jadi ta'rid itu kalimat kiasan yang di dalamnya berisi keinginan menikah, tapi juga punya makna yang berbeda karena tidak tegas. Tapi kalau sharih, tasrih, itu makna kalimatnya tegas. Wa in kanat muzawwajatan, kalau soal perempuan tersebut muzawwajatan, sedang menjadi istri orang lain. Jadi seperti ya istri orang lain begitu. Harum qad'an, maka haram. Secara qat'i diharamkan, baik ta'rid, baik tasrih, haram hukumnya. Jadi kalau bebas dari nikah, bebas dari iddah, boleh ta'rid, boleh tasrih. Boleh sharih, boleh dengan kalimat ta'rid. Tapi kalau dia terikat pernikahan, maka tidak boleh dilamar. Gitu. Baik secara secara tasrih atau juga secara ta'rid. Kan kita juga sering ngomong begitu. Itu keharaman, itu enggak boleh. Dosa, dosa. Enggak boleh perempuan yang terikat dengan perikatan pernikahan dengan orang lain, enggak boleh diomongin. Enak ya jadi suami sampean mah. Ah, itu enggak boleh itu. Enak ya punya pasangan kayak fulan apa. Kalau ngomong sih, kalau cerita sih enggak apa-apa. Ini kan yang namanya khidbah itu kan iltimasun nikah. Iltimas itu langsung ke orangnya. Sungguh sangat senang sekali ya kalau punya pasangan seperti anda. Wah, gitu itu juga ta'rid. Haram itu, kagak boleh. Itu namanya sighatu ta'rid lil khidbah. Enggak boleh. Jadi apalagi itu aja enggak boleh, apalagi sharih begitu. Wa in kanat mu'taddatan, tapi kalau seandainya perempuannya dalam masa iddah, harumat tasrihu bi khidbatiha. Kalau dalam masa iddah diharamkan at-tasrih, untuk mengajak menikah dengan kalimat yang sharih. Ini selesai nih, dicerai dia. Lalu sedang masa iddah, boleh gak secara sorry? Gak boleh. Tapi kalau ta'arid boleh, lihat dulu, ntar dulu gitu. Jadi ada perempuan yang bebas dari nikah. Coba kita tulis sih biar enak. Kelihatan apa enggak? Jadi ini khidbah. Kalimatnya ada yang namanya sharih. Sharih artinya tegas. Contohnya, saya ingin menikahi Anda. Itu kalimatnya tegas tuh. Yang kedua ada ta'rid. Ta'rid, kiasan gitu. Seperti kalau sudah selesai, kalau sudah halal, kabari ya, gitu. Termasuk kalimat di WhatsApp itu. Dia WhatsApp perempuannya. Ntar kalau udah selesai masa iddah, kabari ya. Gitu. Nah, ketentuannya begini. Satu, perempuan, iya, perempuan tidak terikat pernikahan, juga tidak sedang jalani masa iddah. Tulisannya acak-acakan. Yang kayak gini boleh. Boleh ta'arid, boleh sorry. Sorry boleh, ta'arid boleh. Ada perempuan yang sedang apa, perempuan istri orang lain. Nah, istri orang ini haram, haram dilamar dengan kalimat apapun. Yang ketiga, perempuan dalam masa iddah, boleh. Haram sorry gitu, haram dikali dilamar dengan kalimat sorry. Tapi kalau ta'arid boleh gak? Wa amma ta'aridu, sedangkan kalimat ta'arid, fa in kanat raja'iyah, iddahnya iddah apa dulu? Kalau dia dalam masa iddah secara sorry gak boleh, itu pasti tidak ada perdebatan dengan kalimat saya pengen nikahin ibu nih, gitu enggak boleh. Saya mau nikahin mbak nih, saya mau nikah. Enggak boleh. Wa amma ta'ridu, tapi kalau kalimatnya ta'rid, fa in kanat raja'iyatan, kalau iddahnya masa iddah daripada talak raja'i, talak satu, talak dua, harumat ta'rid, enggak boleh juga ta'rid. Begitu. Enggak boleh juga ta'rid. Artinya mbak, nanti kalau udah selesai masa iddahnya kabar. Nggak boleh betul begitu tuh. Nikmat kali ya kalau punya pasangan kayak mbak. Nah, itu juga nggak boleh itu. Kalau dia masa iddahnya iddah talak satu dan dua. Talak roja'i. Jadi talak roja'i kan talak yang boleh balik lagi. Kenapa talak satu dan talak dua, talak roja'i itu kagak boleh ta'arid? Harumat ta'arid li'annaha zaujah. Karena statusnya dia tuh masih istri sebenarnya. Jadi ikatan pernikahannya belum terputus. Orang yang masih dalam ikatan pernikahan yang pertama, harumat tasrih wala ta'rid, diharamkan tasrih dan juga diharamkan ta'rid qat'an secara qat'i. Iddah talak satu, talak dua tidak memutuskan pernikahan, tidak memutuskan ikatan pernikahan. Yang memutuskan ikatan pernikahan itu talak tiga. Gitu. Kalau talak satu mah enggak. Yang memutuskan ikatan pernikahan itu talak tiga dan kematian. Makanya kalau iddah talak tiga boleh ta'rid, tapi enggak boleh tasrih. Iddah kematian boleh ta'rid, tapi enggak boleh tasrih. Begitu. Harumat ta'rid li'annaha zawjah wa in kanat fi iddatil wafah. Atau kalau seandainya perempuannya dalam masa iddah kematian. Iddah kematian itu 4 bulan 10 hari. Kayak kemarin siapa ada BCL dulu ya. Bunga Citra Lestari, kemudian banyak macam-macam. Wa in kanat fi iddatil wafati wa ma fi ma'naha, atau iddah yang semakna dengan iddah wafat. Iddah wafat itu memutuskan tali pernikahan, maka yang sama seperti itu kalba ini, seperti talak bain, talak tiga, wal mafsukhu wal mafsukhi nikahuha, atau yang difasakh, yang dibatalkan pernikahannya oleh hakim. Ada pernikahan-pernikahan yang difasakh, yang dibatalkan. Bisa jadi karena difasakh itu karena ada syarat yang tidak terpenuhi. Gitu. Misalnya ketahuan ternyata, udah nikah nih. Lalu sebulan kemudian ketahuan ternyata lakinya adalah saudara mahramnya, misalnya. Gitu. Jadi difasakh. Gitu. Ya, kemudian udah nyampur, Ustaz, udah wate. Ya udah jadi watenya watu syubhah. Begitu. Watonya jadi watu syubha. Kemudian sudah nikah, kemudian diketahui ternyata wali yang menikahkan bukan walinya yang benar, itu difasakh. Maka fasakh itu memutuskan pernikahan. Perempuan yang menjalani masa iddah. Nah, iddah yang kayak gitu boleh ditakrid. Kenapa? Karena iddahnya sama dengan iddah wafat, yaitu iddah yang status yang memutuskan pernikahan. Fala yahrumu ta'rid. Maka boleh diucapkan kalimat ta'rid. Begitu li qawlihi ta'ala, karena sebab perkataan Allah, wala junaha 'alaikum, dan tidak ada junah, tidak ada beban, artinya tidak ada dosa bagi kalian, fima arrodtum, padahal yang mana kalian arrodtum mengungkapkan kalimat ingin menikahi seorang dengan kalimat ta'rid, min khidbatin nisa'i, daripada melamar perempuan, li'anna wali'anna Fatimata, dan karena ada sahabiyah namanya Fatimah binti Qaisin, tadlaqoha zawjuha, dia ditalak oleh suaminya, fabatta talaquha, fabatta, batta itu artinya qata'a, memutuskan, talaquha memutuskan talak. Jadi maksudnya talak yang memutuskan pernikahan, jadi talak bain maksudnya. Fatimah binti Qais ditalak oleh suaminya, talak bain, talak tiga, faqala lah Nabi, Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Fatimah binti Qais, idha halalti fa'adhinini, kalau entar udah halal, izinkan saya, gitu. Itu kalimat ta'rid. Izinin apa nih? Ya, namanya kan juga ta'rid. Ta'rid kan kiasan, tidak tegas. Kalau udah halal, izinin ya. Izinin apa? Ya, izinin apa kayak kan begitu. Namanya juga ta'rid kan begitu. Jadi kalau dari paragraf ini, ya. Jadi kalau dari kali paragraf ini ada apa namanya ta'rid dengan tasri. Jadi khidbah itu pertama ta'rid tegas. Ta'rid sorry hanya kepada wanita yang tidak menikah, juga tidak dalam masa iddah. Ini boleh. Tapi kalau ta'rid, kiasan hanya boleh pada satu wanita dalam masa iddah wafat, iddah bain, dan juga fasakh. Gitu. Tidak boleh, tidak boleh ta'rid. Haram. Ta'rid juga haram. Wanita dalam pernikahan. Yang kedua, wanita dalam masa iddah. Talak raj'i. Talak satu, talak dua. Gitu. Kurang jelas tulisannya. Biarin. Wa farik. Di situ farik apa wa farku? Di sini kalimatnya farik. Wa farik dan bedakanlah. Baina tasrihi wa ta'ridi, antara kalimat sarih dengan kalimat ta'rid. Bi annahu idza sarraha, bedanya kalau dia melakukan ungkapan sarih, tahaqqaqatur raghbati fiha, terungkap nyata raghbah, keinginannya fiha kepada perempuan tersebut. Begitu, keinginan menikahi perempuan tersebut sangat nyata. Mbak, saya mau nikahin Mbak. Itu sorry tuh, gitu. Itu namanya kalimat sorry. Jadi bedanya wa farriq, dan bedakan baina tasrihi wa ta'rid, antara sorry dengan ta'rid, bi annahu idza sarraha, yaitu kalau dia mengucapkan kalimat yang sorry, tahaqqaqatu raghbati fiha, terlihat nyata keinginannya untuk menikahi perempuan tersebut. Farubbama, maka kalau diungkapkan dengan sharih tersebut, farubbama, bisa jadi kadzabat fi inqidha'il iddah, si perempuan akhirnya berbohong. Wa furiqa benar, yang paling enak wa furiqa baina tasrihi wa ta'rid, dan dibedakan antara sharih dengan ta'rid, bi annahu idza sarraha, kalau dia melakukan tasrih, tahaqqaqat, terungkap nyata keinginannya, ar-raghbatu fiha, keinginan terhadap perempuan tersebut. Farubbama, karena istilahnya nih laki-laki mantep nih, enggak ngegantung, begitu istilahnya, kan gitu. Datang laki-laki, dia masih dalam masa iddah, laki-laki datang, Mbak, saya tertarik banget sama Mbak, saya mau menikahi Mbak. Serius, saya sudah menyiapkan A, B. Itu kan sorry banget tuh. Kalau dikatakan sorry begitu, kan perempuan juga pengen, kan ya. Udah mukanya ganteng, punya mobil lagi. Dan biarin lah apaan sih, yang penting mobil kan. Jadi kalau ada laki-laki dengan kepastian seperti itu, perempuan farubbama, khawatir kadzibat dia berbohong, fi inqidha'il iddah, dalam selesai atau belum selesainya masa dia berbohong, la ghalabati syahwati aw ghairiha, karena sebab ada syahwat, keinginannya terhadap laki-laki tersebut, aw ghairi syahwat, atau bukan karena syahwatnya, tapi karena hal misal status janda yang kelamaan, macam-macam lah gitu. Jadi karena keinginannya, karena diungkapin secara sorry begitu, ya udahlah nggak apa-apa. Iya mas, ayo nikah. Saya sudah selesai masa iddah, gitu. Padahal belum. Cuman kan ingin menyambut kepastian yang diberikan oleh si laki-laki. Makanya nggak boleh tuh, tasrih, gitu. Wa fi ta'rid, dan kalau kalimatnya ta'rid, la yatahaqqaqu dzalika, tidak terlihat nyata keinginannya dalam masalah ini, tidak terlihat nyata. Wa hadzal farq, dan bedanya ini yasihu fi ma idza kanat iddatuha bil aqra'i dunal ashhuri, dan terlihat nyata, artinya dibedakan antara hukum ta'rid dengan hukum tasri, itu bedanya idza kanat iddatuha, kalau iddahnya bil aqra' dengan dunal ashhur. Ada iddah yang iddah perempuan itu dengan make qur'ah, tapi ada yang iddahnya itu dengan ashhur, dengan bulan. Dengan bulan. Nih, iddah. Iddah dengan kuru. Siapa? Ah, talak roji'i, itu dengan kuru. Talak bain, itu dengan kuru. Kemudian fasakh. Khulu. Hulu itu juga dengan kuru. Kurunya tiga kali qur'ah. Tiga kali qur'ah. Qur'ah itu artinya masa suci. Kalau, ini kata Imam Taqiyuddin Alis nih. Kalau iddahnya dalam, iddahnya adalah iddah dengan kuru. Sah itu artinya ada pembedaan antara tasri dengan tasrih dengan ta'rid begitu. Enggak haram kalau pakai tasrih, boleh pakai ta'rid. Sedangkan tapi kalau dengan talaknya iddahnya dengan bulan, iddahnya dengan hari, itu kan bisa diumumkan, artinya bisa ketahuan, bisa dihitung. Karena kalau pakai qur'ah kan enggak bisa dihitung sesuai dengan masa sucinya. Kita enggak tahu seberapa orang masa suci, kan beda-beda. Tapi kalau iddahnya dengan bulan ada tuh boleh, artinya tidak ada keharaman baik tasrih atau ta'rid, karena semua orang tahu gitu, bisa ngitungin. Iddah dengan bulan itu siapa? Pertama anak kecil. Yang kedua ditinggal mati. Sama yang ketiga siapa? Menopause, perempuan yang udah tidak lagi haid. Anak kecil iddahnya 3 bulan 10 hari gitu. Jadi maksudnya kalau ada perempuan yang ditalak bain, maka kan masa iddahnya ada 3 kali qur'ah, yang kepada dialah itu terkena hukum antara tasri atau ta'rid gitu. Sedangkan kalau iddahnya make bulan, maka enggak ada tuh ta'rid atau tasri gitu. Jadi sorry ya boleh, ta'rid juga boleh. Cuman ini ma'anna sahih, sedangkan pendapat yang sahih itu artinya alasan yang tadi, bahwasanya takutnya kalau nanti diungkapin gitu nanti dia malah berbohong. Ya dari awal udah dosa itunya yang mengungkapkannya, maka tidak ada bedanya baik itu iddah make qur'ah atau iddah make bulan. Pokoknya kalau dia masih dalam masa iddah tidak boleh dilakukan tasri gitu. Ma anna sahih, padahal yang pendapat yang sahih annahu la farqa, tidak ada bedanya. Bainal iddati bil aqra, antara iddah dengan masa quru atau iddah dengan bulan. Dua-duanya sama. Ada berlaku hukum ta'rid dengan tasri. Orang yang sengaja melakukan ta'rid pada masa iddah, dosa dianya. Yang menjawab juga perempuannya juga berdosa. Begitu. Thumma alfadhu tasrihi, kemudian redaksi-redaksi kalimat tasrih itu. Maka nasan fi iradati tazwij, yaitu ada nasan. Nasan itu apa nas? Nas itu ma la yahtamilu ghairuhu. Ma la yahtamilu ghairu. Kalau disebutin kalimat nas, artinya ma la yahtamilu illa ma'nan wahid. Kalimat yang tidak mengandung kecuali satu makna. Cuman makna satu doang. Illa ma'nan. Illa ma'na wahid. Illa ma'na wahidin. Tidak mengandung makna kecuali satu. Maknanya cuman satu apa? Pengen nikah doang. Tidak ada kalimat yang, tidak ada makna yang lain. Itu namanya tasrih. Makana nasun. Kalimat yang tidak mengandung makna apa-apa, fi iradatin nikah dalam hal menginginkan, fi iradatit tazwid dalam hal menginginkan pernikahan. Cuman satu doang. Nahwu contohnya uridu an ankihaka, saya ingin menikahimu. Itu kan enggak ada makna lain. Maknanya cuman satu doang. Wa idza halalti nakahtuki, kalau nanti udah halal saya bakal nikahin. Gitu. Wa ta'rid, sedangkan kalimat ta'rid ma yahtamilu raghbah, di dalam kalimat tersebut terkandung keinginan wa adamuha, tapi juga terkandung makna yang berbeda daripada keinginan nikah. Ka qawlihi, sebagaimana perkataan seorang laki-laki, rubba raghibin fik, rubba raghibin fiki, seandainya raghibin fiki, rubba raghibin, itu maksudnya enak ya, apa maksudnya, sungguh beruntung orang yang menginginkanmu, begitu. Berarti ente mau jadi punyaan, jadi laki ane, ya beruntung aja sih kalau ada orang yang jadi suami ente. Beruntung orang yang jadi suami ente tuh, rubba raghibin fik, begitu. Ente mau gak jadi orang beruntung? Jangan dijawab tuh. Itu kalau dijawab jadi sorih kan, begitu. Rubba raghibin fik. Wa idza halalti, kalau nanti udah halal, fa'adhinini, sebagaimana kalimat Nabi itu. Wa idza halalti, kalau engkau sudah halal, artinya sudah selesai masa iddahnya, fa'adhinini, halal apa, izinkan saya. Izinkan buat apa? Ya macam-macam lah. Wa man yajidu mislak, siapa yang bisa dapat perempuan sebagus kamu kan? Waman yajudu mislaki, emang ada lagi wanita yang lebih cantik dari kamu kan, begitu. Itu kan juga sama, itu kalimat tasrih. Laki-laki nih, apa namanya, yang sering buka Instagram perempuan, dicatat, ditulis, beruntung ya laki-laki. Itu kalimat sorih itu. Kalimat ta'rid. Haram hukumnya itu, orang masih punya nikah. Maka laki-laki yang punya perempuan cantik jangan suruh main Instagram. Dosanya nyampur itu. Ini ya, dandan dikasih ke orang-orang. Jangan gitu. Jangan. Oke. Wa nahwu dzalika wa thumma hadza kulluhu, dan semua ini, fima idza khatabaha ghairu sahibil iddati. Semua tadi yang kita bahas tuh, bahwa perempuan yang terikat dengan pernikahan, yaitu orang masih dalam masa iddah talak raj'i, enggak boleh ditasrih, enggak boleh juga ditarid, begitu. Itu idza khatabaha ghairu sahibil iddati, kalau yang lamarnya adalah ghairu sahibil iddah, bukan orang yang memiliki iddah. Siapa yang memiliki iddah? Suaminya. Ada Laila ditalak oleh Utsman, jangan Utsman namanya, gak enak. Sekarang sensitif orang, kalau ngomongin Muhammad dikit aja, apa namanya, ntar dimarahin. Gitu. Contohnya ada siapa? Zaidun punya istri namanya Laila. Laila ditalak sama Zaidin. Tolak tuki, saya talak loh. Laila ditalak, talak satu. Maka talak Laila menjalani masa iddah. Iddahnya itu berapa? Tiga kali masa suci. Nah, iddah itu yang punya Zaid. Gitu. Yang punya adalah Zaid. Zaid ini namanya sahibul iddah. Dialah yang memiliki iddah. Artinya melewatinya masa iddah si Laila itu adalah untuk menjalankan perintah syariat itu juga memenuhi haknya si Zaid. Nah, gitu. Jadi kalau Zaid ingin melamar lagi si Laila itu enggak perlu macam-macam. Karena dialah yang pemilik iddah. Amma sahibuha, sedangkan pemilik masa iddah yaitu suaminya yang mentalaknya, alladzi yahillu linnikahuha, yang mana dia halal untuk menikahinya di dalam masa iddah, fiha di dalam masa, falahu tasri bi khidmatiha, maka dia punya kebolehan untuk melakukan tasri gitu. Dengan catatan talak iddahnya iddah 1, iddah 2. Talak 1, talak 2. Kan kemudian dia jalanin masa iddah. Nah, iddahnya itu adalah milik suaminya. Ketika suaminya ingin merujuk lagi, make kalimat sari enggak apa-apa, tapi kan masa iddah. Ya enggak apa-apa, kan saya yang punya masa iddah, gitu. Iddahnya tuh saya suaminya, begitu. Saya yang punya masa iddah. Jadi saya ngomong tasri juga enggak apa-apa. Itu maksudnya kalimat ini. Hadza kulluhu fi ma idza khatabaha ghairu sahibil iddah. Tadi hukum-hukum yang tadi kita jelasin itu dengan catatan yang lamar itu bukan orang yang pemilik iddah, bukan suaminya. Amma sahibuha, sedangkan pemilik iddah yaitu suaminya yang mentalaknya, yahillul alladzi yahillu nikahuha, yang mana dia boleh menikahinya, fiha di dalam masa iddah, boleh dinikahin, falahu tasrih, sebenarnya bukan nikah, dirujukan begitu, falahu tasrih, maka dia boleh menggunakan kalimat tasrih, dia datang ke rumah Laila, Zaid datang ke rumah Laila, ke rumah mertuanya, Laila, abang masih pengen berduaan sama Neng kan gitu. Abang masih mau menjalin pernikahan. Yuk balik ke rumah yuk. Ah, itu kalimat rujuk itu, sorry. Falahu tasrihu, maka dia boleh mengungkapkan dengan kalimat sorry bi khidbatiha, dalam mengajaknya untuk menikah lagi. Wallahu a'lam. Wan nisa'u ala dorbaini, perempuan itu ada dua jenisnya, sayyibatun wa abkarun, yaitu janda dan juga perawan. Fal bikru yajuzu lil abi wal jaddi ijbaruha ala nikah, kalau dia perawan maka boleh bagi seorang bapak dan juga kakek memaksanya untuk menikah. Ini yang kita sebut dengan istilah wilayatul ijbar, wali yang boleh memaksa untuk menikahi, memaksa si anaknya untuk menikah, itu namanya wali ijbar. Apa syarat-syarat yang boleh, syarat-syarat yang membuatlah bapak atau kakek boleh memaksa anaknya? Insya Allah di hari besok, hari Rebo, kita akan bahas tentang wilayatul ijbar, wali yang boleh memaksa. Gitu. Ada wali ijbar, ada wali yang tidak boleh memaksa. Insya Allah besok di hari Rabu, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan untuk bisa terus mengkaji ilmu agama. Adanallahu wa iyyakum ajmain, dan saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Mohon koreksi dari para asatidz, guru-guru, para tokoh, para ajengan, para buya, para kiai, termasuk teman-teman sajian yang muslim, jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa menuju jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.